Mitra bisnis, Singapura sudah sejak lama seolah menjadi surga bagi para pelaku kejahatan korupsi di tanah air. Tercatat, para koruptor BLBI hingga koruptor di era reformasi semua menjadikan Singapura sebagai tempat pelarian pertama sebelum pindah ke negara lain atau menetap di negara kota itu dengan tenang tanpa terusik oleh aparat pemerintah kita. Beberapa kalangan berpendapat, kondisi ini didukung oleh tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura. Untuk membahas mengapa kondisi ini bisa terjadi, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut Bapak, mengapa Singapura seolah menjadi surga bagi para koruptor kita? Jadi gini, kita harus lihat sejarahnya ya, bahwa Singapura itu kota dagang. Negara kota dagang. Karena negara kota dagang, dia harus bisa survive mengakomodasi semua kepentingan apapun. Nah, jadi pada saat Singapura menjadi bagian dari Malaysia, itu umurnya nggak lama. Karena di sana mayoritas etnik Cina dan sebagai karakter kota niaga itu beda jauh dengan Semenanjung Malaysia gitu. Akhirnya mereka pisah. Nah, setelah pisah itu harus survive dia. Jadi mulai tahun 71 ketika Lee Kuan Yew memegang pucuk pimpinan itu, yang mereka sangat butuhkan adalah modal. Otak nggak perlu gitu. Kenapa bisa begitu, Pak Her? Karena ini kota dagang. Orang hanya transit sama seperti Hong Kong. Bedanya kalau Hong Kong itu kan dia protektorat Inggris, itu sekarang masuk Cina. Nah, dengan karakter yang seperti itu, dia nggak peduli duit itu dari mana. Yang penting ada duit, kan gitu. Nah, baru belakangan Singapura mengembangkan diri sebagai kota budaya, ada karakter pencarian karakter dan identitas nasionalnya gitu. Nah, dengan konteks sejarah yang seperti ini, maka buat mereka itu ya lu maling di negaramu kan gitu. Datang ke sini ya kita butuh duitmu kan kayak gitu. Nah, kalau kamu merasa nyaman tinggal di sini, ya tinggallah kan di sini gitu. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Dinda Natasha.